Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nahmadu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَسَلْهُمْ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ الْبَاسَ مَرْضَ حَدِي مَا أَحَبَعَدْ فَإِنَّ أَسْلَقَ الْحَدِيثِ كِتَبُ اللَّهِ وَاخْتَارَ الْهَدِي حَدُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَ الْأُمُورِ مُتَسَاءَهَا فَإِنَّ كُلَ مُتَسَاءٍ بِدْعَةٍ وَكُلَ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَ ضَلَالَةٍ ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih melanjutkan poin terakhir dari bab yang kita kaji dari kitab Tauhid bab ke-48 yakni man hazara syai'in fi Allah awil Qur'ani al-Masyid. Bahkan hukum orang yang menolak sesuatu dari perkara yang di dalamnya dikurullah atau menolak terhadap Tuhan ataupun Ar-Rasul. Sekarang kita masuk poin keempat, Ar-Rabi'atu, dari masalah yang penting dalam malam ini. Al-Fatihah al-Fatihah bain al-Abdi alladhi yuridullah wa bain al-Allah ala ahdadina. Dalam bab ini ada masalah yang penting untuk kita paham. Apa itu? Perbedaan baina al-'abdi, antara memberikan maaf alladhi yuhibbullah, yang dicintai oleh Allah Ta'ala, wa baina ridha, dan antara sikap keras tegas ala a'dadillah terhadap musuh-musuhnya Allah. Perbedaan antara memberikan maaf yang dicintai oleh Allah Ta'ala dengan sikap tegas kepada musuh-musuhnya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Jadi dari kisah yang kita pelajari, saya ingin mengingatkan perbedaan dua perkara antara memberi maaf yang dicintai oleh Allah SWT dengan sikap tegas terhadap musuh-musuhnya Allah SWT. Qala Syu'aib al-'abdu alladhi yuhibbu Allah, sikap memberi maaf yang dicintai oleh Allah azza wa jalla huwa alladhi bi ismah, yang terkandung padanya kebaikan. Yang namanya memberikan maaf, yang akan padanya yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yang terkandung padanya al-islah. Apa islah? Menjadi baik, kebagusan yang muncul. Apa dalilnya? Kalau memberi maaf itu dikatakan baik, perkara memberi maaf itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, kalau menjadi kebaikan kepada orang yang memberi maaf. Dalilnya dalam surat Asy-Syura 40. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memberikan maaf. Iya. Kalau katakan barang siapa yang memberikan maaf wa aslaha dan memberikan kebaikan, maka pahalanya itu ada di sisi Allah. Ya, di sini firman Allah Ta'ala, aikan abdu mustahidat kana tisma, yang dimaksud bahwa yang namanya menerima maaf itu terkandung padanya kebaikan. Kalau diterima maaf dia jadi baik, itu dapat pahala. Kalau orang diberi maaf atau jahat, tidak lakukan baik, maka itu bukan kebaikan yang dicintai oleh Allah SWT. Karena Allah mempersyaratkan di sini, wa qala ba'dhum, dikata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-islah wajib, wal'afu mandub. Al-islah memberikan kebaikan itu hukumnya wajib, memberi maaf itu mandub saja. Artinya kalau ada orang berbuat jahat, ketika diberi maaf tidak jadi baik keadaannya, itu berarti tidak dapat kebaikan. Bukan perkara yang dicintai oleh Allah. Nah, sehingga di dalam ayat ini Allah Ta'ala mengingatkan bahwa yang namanya memberi maaf itu harus ada kebaikan. Contoh, si A naik motor menabrak si B di jalan dengan kondisi naik motor tidak pakai helm, tidak punya SIM, motornya motor apa, balap bukan menabrak si A. Ya. Maka otomatis ketika orang yang ditabrak meninggal dunia, maka walinya menuntut kepada pihak yang menabrak. Iya. Di sini harus dilihat apakah ahli mayit langsung memaafkannya atau menuntut kematian ini. Kata yang menabrak orang seperti ini, kalau antum memberi maaf bukan jadi kebaikan yang ini. Kenapa? Besok akan ugal-ugalan lagi, akan berbuat yang jelek lagi. Berarti antum memberi maaf bukan kebaikan. Perhatikan sisi-sisi orang di rumah. Keadaan kedua, sikulan orangnya hati-hati, takut perintah, pakai helm, motornya selalu dijaga, sisi-sisi ketaatan kepada penguasa. Dia juga barang-barang itu melengkapi surat-suratnya, taati penguasa. jalan yang hati-hati, tidak ugal-ugal. Qadarullah, menabrak sipil, tidak sengaja. Apakah di sini diperlakukan sama dengan orang yang pertama? Barakallahu fikum, tentunya tidak. Dia memberi maaf kepada orang yang kedua, itu kebaikan. Iya, karena dia orang baik. Itu pun harus dilihat. Apakah si keluarga baik? Karena kalau orang sengaja memberikan suatu musibah menjadi kecelakaan juga, ada tuntutan hukum dalam Islam. Dia harus membayar diyah 100 rupiah. Membayar diyah 100 rupiah. Nyawa 100 rupiah. Iya. Kecelakaan seperti ini, lihat dulu. Apakah ahli bengit keluarganya langsung memberi maaf? Atau dilihat lagi yang utama. Kalau ternyata keluarga si bayi tidak menutup sedikit pun dia, padahal anaknya atau si bayi punya tak, berarti kalau anda memberikan maaf tidak menutup dia, itu bukan kebaikan bagi bapak. Siapa yang akan melakukan hutang baik? Siapa? Maka di sini memberi maaf kemudian lagi. Apakah jadi kebaikan bagi keluarga si baik dengan tidak memotong 100 ekor unta sebagai diat pada punya hutang? Maka di sini keluarga harus lihat lagi sisi yang lain. Maka oleh karena itu, orang memberi maaf harus ada kebaikan. Wa man afa wa asfa. Baik. Namun pola berulang, namun sebagian orang tak. Aik tasbih al-udda bainamu wa bainaman asa'adih. Perbaikilah rasa kasih sayang antara dia dengan orang yang berbuat jelek kepada dia. Hada tafsiru qas. Ini penafsiran yang kurang. Ini waswab yang betul akan wakili aslih bi'afihi. Perbaiki dalam memberikan maaf. Aik karena mengambili istilah, artinya di dalam memberikan maaf itu mengandung kebaikan, kebaikan yang melakukan kejahatan dengan diberi maaf, kebaikan bagi pihak yang dia berbuat jahat yang diperlakukan jahat. Ya, faman kana aku hidup saja tak istilah. Barang siapa yang dia memberi maaf justru menjadi kerusakan, itu bukan kebaikan. Memberi maaf itu bukan kebaikan. Contoh, ada maling masuk masjid ini, mengambil kotak infak. Maka ketika dia mengambil kotak infak, tutup. Iya, kebalikan. Itu hak manusia. Karena kalau dia dibiarkan, besok bukan hanya mengambil kotak yang di depan pintu, masuk ke kamar si yang lebih mahal lagi. Berarti tidak semua orang diberi maaf lebih banyak. Perhatikan apakah jadi baik bagi dia atau tidak. Jadi kaidah penting dalam memberi maaf. Bainahu azim bihadas abdi, bahkan itu jadi dosa bagi orang yang memberi maaf, namun pemberian maaf menimbulkan kerusakan. Wa wajhu dzalika min al-ayah dhahirah. Sisi pendalilan jelas dari ayat tadi. Fa man afa wa asfa. Barang siapa yang memberi maaf dan memberikan kebaikan, perbaikan. Afat wa aslah. Di antara afat ihsan wal fasad isaah. Dikatakan memberi maaf itu kebaikan. Wal fasad dan kerusakan isaatun. Memberikan dan melakukan kerusakan kejelekan. Wadah berbisa'ah Allah. Menolak orang berbuat jelek itu didahulukan. Iya. Dahul mafasik muqaddar. Dalam kaidah usul, dahul mafasik muqaddar. Ala jalbin manafi'. Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik manfaat. Kalau diberi maaf malah tambah menjadi kejahatan, ya jangan diberi maaf dulu, tahan sampai dia berubah. Bahkan afina ini, bahkan memberikan maaf kalau orang yang diberi maaf apa jelek, hukumnya haram. Lihatlah dalam kisah ini. Wanadimu wallah ala hadha wajib. Adalah nabi wallah menganggap salah terhadap laki-laki yang mencela para sahabat. Ya, bagaimana nabi menganggap salah ketika dia mengatakan tidaklah aku yang orang yang paling banyak suka makan, pendusta, pengecut daripada para sahabat-sahabat. Ya, ini celaka. Mencela para sahabat-sahabat di hari sholat. Ini kesalahan. Maka Nabi tetap menganggap itu salah. Walaupun mereka mengatakan inama kunna nal'ab, kami hanya main-main. Ya. Main-main tapi perkara itu salah. Nabi menganggap salah. Likaunihi alaihi salatu wassalam lam yaltaqit ilaihi. Di mana Nabi ketika laki-laki dikejar, kita paham bahwa Rasul saya main-main. Nabi tidak menoleh. Nabi tidak menoleh sedikit pun pada laki-laki. Iya. Wala yazid ala hadza ada di Allah bihi, dan Nabi tidak menambah atas ucapannya yang Allah perintahkan kepadanya. Ma'ana rijal tanqubu rajulir rijla. Walaupun batu, ya karena kisah itu batu di atas kendaraan Nabi, ya Rasul saya hanya main-main ya Rasul, sampai batu-batu mengenai kaki rajul rijla ar-rajul tabu rijla ar-rajul. Iya, Nabi tidak peduli walaupun dia terus merengek sampai kakinya kena batu-batu. Iya. Walam yarhamhu nabi sallallahu, Nabi tidak memberikan rahmat sedikit. Nabi tidak memberikan rahmat sedikit. Walam yarqa lahu, tidak melembutkan cakap sedikit. Kenapa? Wadikuni maqam. Karena pada setiap keadaan itu ada ucapan yang harus sesuai, harus betul-betul tepat. Orang ini memolok-molok sana. Ini orang walaupun mengatakan main-main, tapi ini rusak-rusak. Tapi tidak main-main. Nabi tidak menoleh. Nabi tidak memberikan rahmat. Kenapa? Memang orang seperti ini perlu disikapi dengan keras. Likun di makom, makom. Iya, iya. Kalau dia langsung diberi maaf, enak. Orang lain akan meniru. Maka Nabi tidak memberikan kasih sayang, yang tidak melembutkan ucapan. Karena dikuli makhluk, ucapan yang tepat, perbuatan yang tepat, disebut. syahidin fi mawdi' syuhudah. Oleh karena itu syahid-syahidin menasihat seyukianya seorang syahid bersikap tegas pada perkara yang harus tegas, tidak tingkat-tingkat ucapan, tidak ngambang ucapan, jelas. Iya, tapi dengan tegas membacakan ayat dan bersikap dengan tegas pula, tidak dikomen, tidak ada jam, dibiarkan. Kenapa? Memang harus dikomen tegas. Iya. Jadi perhatikan ada tempat. Juga kata Syekh, banyak lagi lagi nanti mau diingat. Seyogianya pula seorang bersikap lembut pada kondisi yang memang harus lembut, tegas ada tempatnya, lembut ada tempat. Jangan dimulakan. Ini orang harus bersikap tegas, malah jangan lukas, kasihan. Itu bukan kasihan, tambah panas jadi. Ya benar. Jadi lembut ada tempatnya, tegas ada tempatnya. Nabi bersikap tegas, memang posisinya bersikap. Iya, Nabi lembut pada kondisi harus lembut likul di makom makwal, walikul di makwal makom. Itu kata para ulama. Lakin ada Allah, walikul di makom makwal. Walikul lakin ada Allah. Namun orang ini, ya musuhnya Allah. Dari mana kita tahu musuhnya Allah? Lisannya mencela sholat. Makanya Allah Ta'ala mensifati para sahabat liyadhiqahumul kuffar. Sahabat-sahabat Nabi digambarkan oleh Allah Ta'ala kazati akhdhu syatan, seperti tanaman yang pokok yang menjulang tinggi, buah-buahnya muncul setiap saat, tutik belahan kudari yukci kusurah yang menanamkan dia ribotihin kufar, supaya jengkel orang kafir. Jadi orang kafir wajar jengkel kepada Rasulullah. Berarti kalau dia takut muslim berarti nafik, kan gitu. Makanya disikap itu kes musuh. Kata Syekh, al-aslu bi mu'amalah ini asyidah. Dasar mensikapi mereka musuh-musuh Allah itu dengan tegas. Tegas ucapannya, tegas tindakan. Jangan omong doang. Buktikan tindakannya juga. Saya benci, tapi orang bilang tidak. Itu bukan orangnya benci. Kalau benci itu tak akan pakai sikap. Masa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah 54. Mensifati kaum mukminin Muhammad bin Rasulullah, mensikapi Muhammad utusan Allah dan orang yang bersamanya, di antaranya asyiddatu 'alal kuffar Muhammad bainahum. Mereka-mereka itu tegas kepada orang-orang yang kufur kepada sikap tegas. Rohama kasih sayang, saling menyayangi di antara mereka kaum mukminin. Ya. Berkata Allah, di dalam tafsir ayat ini, lil mu'minin kal walad li walidihi. Mereka pengikut Nabi kepada kaum mukminin seperti anak kepada bapak, seperti anak kepada bapak. Antum sebagai anak ketemu bapaknya, ibunya pasti penuh kasih sayang. Iya, tidak berani membentak, tidak berani mengambil makanan yang di meja yang di situ orang tua sangat senang dengan makanan tersebut, mendahulukan orang tua. Penuh kasih sayang itu orang tua. Kal abdi li sayyidi, seperti seorang budak kepada Tuhan. Tidak berani, macam-macam saya hormat. Wa'ala al-kufar kal-azad ala farisatihi. Adapun kepada orang kafir itu seperti sinar terhadap maksudnya. Ya. Kalau kepada orang mukmin belum sama ini kasih sinar. Ya. Kalau orang kafir tidak semua itu haram. Haram. Kenapa? Bukan orang yang pantas dimaafkan Allah. Nabi melarang. Tidak dahulu bisa Nabi yang berkesan. Jangan mendahului ucapan berkesan paling kurang Allah Tuhan. Boleh. Orang tidak pantas. Kepada kaum mukminin yang memulai lebih baik. Itu makna ayat kata Imam Allah. Demikian pula dalam surat At-Tahrim ayat 9. Ya ayyuhan nabi jadidil kuffar wal munafiqin wa qul 'alaihim wa maqamu jahannam wa bi'sa al-masir. Ya ayyuhan nabi, hei nabi, Allah sangat hormat kepada nabi-Nya, bukan memanggil ya Muhammad. Hormat ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, jahidil kuffar, bersungguh-sungguh kamu menghadapi mereka yang mengusung kamu, wal munafiqin, orang-orang munafiqin, kamu bersikap tegas menghadapi mereka, wahdu alaihim. Kenapa kok harus disikapi tegas? Ya, wabakwalu jahannam, tempat mereka kelak di dalam neraka jahannam. Kalau kalian di surga, la yastawi ashabu jannah wa ashabu nar, tidak akan sama penghuni surga penghuni neraka. Ya, sebagaimana di dunia tidak sama, di akhirat kita sama. Jadi punya sikap yang jelas. Bapak baru jahannam wa bisa masir. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada nabinya untuk bersikap tegas kepada dua golongan, kufar dan nabi. Ya, ini makanya nabi bersikap tegas orang ini. Allah Rasul, Allah Nabi, Allah para sahabat, tidak dia langsung beriman, tidak kemudian berlembab untuk ucapan tegas. Karena yang diinginkan oleh mereka seperti buat laut hidup bayu hidup, lawat laut hidup bayu. Mereka orang kafir musyrikin jahiliyah itu sangat senang kalau kamu Muhammad watulawudhim. Mereka itu senang kalau bersikap apa namanya mudahan atau mudahan itu berbasa-basi, tidak istilah yang jelas. Senang sehari kita nyembah Tuhan, tapi kamu juga sehari nyembah Tuhan kamu. Gimana? Sudahlah, kita sama-sama bangsa harus menjaga apa? Menjaga kebutuhan. Begitu yang diinginkan orang-orang yang tidak. Jika kita harus punya sikap yang tegas, namun juga harus disadari tidak semua orang kafir itu hati. Makanya nanti di Medina punya tetangga Yahudi, ya, yang tadi barakallahu fikum bersikapi dengan baik tetangga. Kafirnya kafir bukan hati. Tetap dijaga keamanan, dijaga kehormatan. Iya. Namun sikap yang tegas harus ada ketika mereka menampakkan ucapan-ucapan yang seperti tadi. Mencela sahabat, mencela nabi, mencela Al-Quran. Baik. Dan Allah di surah Taib, Allah sebutkan pada dua surah fil Quran, minal Quran, dari Al-Quran ini, mimma yadullu ala annaha min ahami ma yakun, di antara perkara yang sangat penting lakin istiqmal lagi ahyaman dakwat wa ta'ir wa yakunu mustahsinan. Namun menggunakan sikap lembut dalam berdakwah dan menunaikan hati, kadang itu menjadi kebaikan. Contohnya tadi, Nabi punya tetangga Yahudi, dia terus menjaga hak tetangga Yahudi, diperlakukan dengan baik, dilembutkan hati, tapi tidak kemudian berputar prinsip, ya tetap menjaga akidah. Dengan Nabi ketika si Hudam anaknya sakit, Nabi menjenguk. Dan saat sakaratul maut ditawari masuk Islam. Ketika itu Imam Aslim masuk Islam menghadapi Hudam. Ini putranya orang yang menjenguk. Dia melihat ke wajah bapak. Bapaknya yang Yahudi mengatakan Abdin Abel Qasim, taatilah perintahnya Abu Qasim. Abu Qasim maksudnya Qasim. Maka anak kecil ini pun mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, dibiarkan masuk Islam. Demikian akhlak seorang muslim seharusnya. Bagaimana mereka-mereka itu tertarik dengan Islam ini? Iya, tapi jangan sampai pula kita menolak prinsip kita ini. Aku jingkuh menjadi lana amanna walaku aman. Ya, jika ada bersikap lembut dalam rangka apa itu jadi kebaikan. Namun ketika itu orang yang munafik memang harus tegas. Ketika ada wali masjid Husain al-Hasibi, maka seorang ahli sunnah dan pergi meninggalkan majlis dia sambil berkata, "Na'udzu billahi min khusyu'in nifaq." Saya berlindung diri kepada Allah dari si munafik yang khusyuk sholatnya, khawarij. Karena dia tokoh khawarij, takut. Ini perlu disikapi karena dia penyeru kesesatan. Iya, penyeru kebinaan. Makanya orang ini meninggalkan tokoh ini, na'udzubillah min khusyuk. Ibnu Umar ketika muncul bid'ah Qadariyah dilaporkan kepada Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? lain lafaitu lafaktu ainu. Kalau saya ketemu kedua mata orang itu akan saya masuki jari ini. Apa bahasa kita? Dicukup. Kenapa? Itu orang jahat mengingkari takdir. Inna illa syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami menciptakan dengan takdir. Tuk wasasakor. Itu bukan bahasa kerennya. Cicipkan mata pesan. Artinya harus dengan tegas. Jangan terlalu tegas, jangan muslim. Jangan mengucapkan kata syahadat. Betul, mengucapkan salimah syahadat. Tapi ucapannya rancung. Rancung. Iman kepada takdir rukun keberapa? Ketanya. Makanya itu rumah tegas kepada ahli bid'ah. Baik, yang terakhir Al-Qamisah Anna minal ilmika mala yadwanina yakwan. Bahwa di antara udur alasan, alasan ada yang tidak perlu diterima. Wal aslu min ilmidah ayak pada. Karena pada asalnya udur itu seharusnya diterima. La siyama idza kana mubtadi' muhsinan. Apalagi kalau yang bukan itu orang baik. Lakin hasrat min hafa, namun terjadi kesalahan. Wa in ulima anna i'tidalu wa i'tidalu ba'id. Namun kalau diketahui dia mengungkapkan alasan yang batil. Fa innahu laifan. Udurnya tidak diterima. Itu tadi seorang yang bicara sahabat kita itu kan main-main ya Rasulullah atau serius. Ini bukan alasan yang benar. Makanya Nabi tidak menerima alasan laki-laki ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.